Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, iqraran bi tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Marin mayuqaddar lil istiqal ya. Ditakdirkan karena berat. Karena berarti masuk pada ism salis mayuqaddar lil munasabah. Ya, benar. Pembagian yang ketiga, dia ditakdirkan karena munasabah. Munasabah apa? Menyesuaikan. Wa dzalika fi kulli ismin udifa ilaya ilmu takallim. Ditakdirkan munasabah terjadi pada setiap isim yang disandarkan pada ya mutakallim. Setiap kata benda sandarkan pada ya mutakallim. Mislu, contoh gulami. Asalnya gulamun, tambah ya mutakallim menjadi gulami. Gulami artinya apa? Anakku. Sodiki, asalnya sodikun, bersama dengan ya mutakallim menjadi sodiki. Ikhwani, asalnya ikhwanun, tambah ya mutakallim menjadi ikhwani, saudara-saudaraku. Wana wadalik, dan semisal dari itu. Waktu qadar alaihi jami'u harakatil i'rabi, ditakdirkan padanya seluruh harakat i'rab. Jadi seluruh harakat baik dhamma atau fathah atau kasrah, seluruhnya ditakdirkan. Namun contoh ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Ja'a gulami, anakku datang. Ja'a gulami. Gulami di sini marfu sebagai fa'il. Wa ra'aitu gulami. Aku melihat anakku. Gulami di sini sebagai maf'ulun bih. Keadaan mansub. Wa marartu bi gulami. Aku melihat anakku. Bi gulami keadaannya majrur. Fa gulami fil misalil awal, gulami pada contoh yang pertama sebagai fa'ilun marfu. Fa'il yang marfu. Fa'il mesti marfu. Wa alamatu rafi ad-dhammah muqaddarah. Tanda marfu-nya dengan dhamma yang ditakdirkan, yang disembunyikan. Alama qabla ya il mutakallim. Disembunyikannya di mana? Sebelum ya mutakallim. Jadi asalnya gulamun sama ya gulamui, tapi disembunyikan sebelum ya mutakallim. Mana min duriyah istighalul mahali biharakatil munasibah. Mana tercegah mindur ya ditampakkan istighal sibuk al-mahal menempati biharokatil munasibah, menempati harokat untuk penyesuaian. Jadi ja'a gulami karena memnya ini dikasrah. Kenapa? Karena untuk menyesuaikan setelahnya ya, sehingga dikasrah. Sebenarnya kan dia di domah ya, karena sebagai fa'il. Dia dikasrah karena ada ya mutakallim untuk menyesuaikan harakat. Wa gulam mudhaf. Gulam ini mudhaf. Wa ya mutakallim mudhafun ilaih. Ya mutakallim mudhaf ilaih. Wafisani yang kedua mansubun wasa. Wafisani mana? Ro'aitu gulami. Aku melihat gulami, gulami. Ini masuk alamatun nasbi al-fathah muqaddarah. Tanda nasabnya apa fathah yang disembunyikan. Lil munasabah. Untuk menyesuaikan. Ala nahwi ma taqaddam. Seperti apa yang telah lewat. Jadi seperti yang di atas tadi ya. Seperti yang marfu tadi. Fa'ilun marfu alamatu rafi dhamma muqaddarah alama qabla ya mutakallim. Ini juga alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah alama qabla ya il mutakallim. Mana amin duriya ishtighal mahal bi harakatil munasibah. Wa fi salis yang ketiga majrurun mana wa maratu bi gulami. Maratu bi gulami ini majrur. Majrurun bil ba. Gulami majrur karena ada ba-nya. Karena ada ba. Wa alamatu jari al kasrah al muqaddarah. Tanda majrurnya kasrah yang disembunyikan. Lil munasabah karena untuk penyesuaian. Nah, sekarang ini wa mana al munasabah? Makna dari munasabah apa? Anna ya al mutakallim la yunasibwa illa kasrul harfi alladhi qablaha. Maknanya munasabah menyesuaikan. Bahwasanya ya mutakallim tidak ada yang sesuai dengan ya ini. Tidak ada yang bisa menyesuaikan dengan ya kecuali kasrul harfi. Hurufnya dikasrah Allah dikoblah. Huruf yang sebelumnya itu dikasrah. Jadi tidaklah bisa sesuai dengan ya kecuali huruf sebelumnya dikasrah. Wawal mim. Pada contoh ini adalah mim. Fi hadil amsilah. Pada contoh-contoh ini huruf sebelumnya ada adalah mim. Ulami. Ulamun qabla idhofah kana mu'raban. Ulam sebelum disandarkan, sebelum digabungkan dengan ya mutakallim, dia adalah mu'rab. Bi harakatin dhahirah alal mim. Dengan harokat yang nampak pada mim. Contoh nahwu ja'a ulamun. Nih, sebelum ada ya mutakallim, dia memnya di toma ja'a ulamun. Wa ra'aitu ulaman. Ini ketika masuk kelihatan memnya di fathah. Wa ra'aitu ulaman memnya di fathah. Ketika majrur wa marartu bi ulamin. Memnya di kasrah. Kelihatan. Falamma udifa ilaya il mutakallim usirat al mim. Falamma di saat udifa disandarkan ilaya mutakalim, disandarkan pada ya mutakalim, kusirat al mim, mimnya di kasroh, wujuban wajib di kasroh. Kenapa? Munasabah liya il mutakalim, untuk menyesuaikan ya mutakalim. Waju ilat harokatul i'rab muqaddaratan alaih, maka harokat i'rabnya dijadikan muqaddarah. Asalnya dia dohirah nampak, setelah disambung dengan ya mutakalim jadi muqaddarah. Paham ya? Jadi ini selesai muqaddarah. Jadi yang pertama tentang apa? Karena ta'adur udur pada alif. Sedangkan yang kedua takdirkan asikol rat pada ya dan wawu. Sedangkan ini munasabah karena apa? Karena ya mutakalim. Ya. Ini kan untuk yang apa? Yang marorto binggulami. Iya. Ini kan sudah kasroh. Tapi ya, ini kasroh bukan karena ya, baknya ya. Bukan karena bak. Tetap karena yaknya ya itu. Nanti seandainya nanti itu misalnya dia bukan apa tandanya misalnya bukan kasroh, misalnya misalnya dia bukan isim mufrad misalnya. Jadi ini dia itu walaupun kelihatannya kasroh, tapi bukan karena adanya ba, tapi karena untuk menyesuaikan ya mata kami. Ya, ya, ya. Kan kalau tidak ada ya bi gulamin di tanwin kan. Tapi setelah ada ya bi gulami kasroh biasa. Jawab paham ya. Sebelum adanya ya, ya kelihatan isimnya ulamun, ulaman, ulamin. Tapi setelah ada ya, enggak kelihatan marfu'nya, enggak kelihatan mansub, enggak kelihatan majrur, enggak kelihatan. Nah ini yang untuk apa yang perlu diperhatikan ya. Kalau udur itu pada terjadi pada alif, dan ditakdirkan pada seluruh harokat. Sedangkan untuk sikal ditakdirkan pada apa? Pada domah sama kasrah. Sedangkan fathah tidak. Untuk yang munasabah seluruh harokat. Nah, sekarang ini pembahasan bina. Kan awal syarah kan dijelaskan bahwasanya penulis ini tidak menyebutkan bina. Nah di sini pensyarah yang mensyarah ini yang menjelaskan akan menyebutkan bina. Penulis hanya sekedar i'rab. I'rab apa? Tahir awakhir al-kalim. Bina di sini tidak disebutkan. Nah, sekarang yang menjelaskan menyebutkan tentang bina. Bina lawan dari i'rab. Wa ma bina'u fa wa lughatan bina secara bahasa apa? Wad'u syai'i ala syai'in. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Jadi meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Misalkan meletakkan buku di atas meja. Ala wajhin yuradu bihi as-subutu. Tujuannya apa? Yuradu bihi as-subut. Yang diinginkan adalah tetap kokoh terus menerus. Bina, bina kan bangunan ya. Binaon bangunan. Seperti membuat bangunan di atas fondasi. Tujuannya kan kokoh, biar kokoh. Biar enggak geser ke mana-mana. Ini namanya bangunan di atas fondasi ya. Ini wad usai ala syai. Meletakkan bangunan di atas fondasi. Ini di, makanya kalau sudah terjadi ini jadi balak disebut bangunan. Sekarang wastilahan, secara istilah bina itu apa? Bina secara istilah ditul i'rab, lawan dari i'rab. Kalau i'rab apa? Perubahan di akhir kata, karena ada perbedaan amil. Kalau ini luzum terus menerus senantiasa, luzum akhirul kalimah halatan wahidatan li ghairi amilin. Luzum tetapnya akhir suatu kata halatan wahidatan, satu keadaan. Jadi terus menerus satu keadaan. Beda dengan i'rab. I'rab berubah-ubah, bisa marfu, mansub, majrur. Kalau ini tidak ada kata marfu, tidak ada mansub, tidak ada majrur. Benar-benar satu keadaan. Nahu si bawai. Contoh si bawai. Min kaulika si bawaihi. Ini nama orang ya. Si bawaihi hanya di kasroh ya. Ini terus di kasroh. Walaupun keadaan apapun dia tetap kasroh. Min kaulika dari ucapanmu jaa si bawaihi. Ini padahal si bawai di sini fa'il. Jaa si bawai datang. Sebagai fa'il dia kelihatan tetap kasroh. Wa ra'aitu si bawaihi. aku melihat si bawai. Hanya di kasro, padahal dia sebenarnya mansub. Wa marotu bi si bawai. Aku melewati si bawai. Si bawai, fasi bawai, fiyah dil amsilah lazim halatan wahidatan. Si bawai pada contoh-contoh ini senantiasa pada satu keadaan, istikmali dalam penggunaannya. Wawa albina alal kasri, dia mabni alal kasri. Jadi kalau di ja'a si bawai apa? Fa'il apa? Dia mabni alal kasri, bukan fa'il marfu, bukan gitu. Si bawai apa? Isim mabni alal kasri. Wawa mabni alal kasri fi mahali rofin fa'ilun kama fil misali awal. Ini kalau kalau mabni, cara mengikromnya seperti ini, cara menyebutkan ja'a sibawai. Sibawai apa? Isim mabni alal kasri fi mahali rofin fa'ilun. Beda dengan ketika irob. Kalau irob kan misalkan ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun, Muhammadun, ini apa? Fa'ilun marfu'un, fa'ilun marfu'un, terus alamatu rafi dhamma dhahira, fa'il marfu, tanda marfu'nya dhamma dhahira. Itu kalau ja'a Muhammadun. Kalau sibawai, ja'a sibawaihi, kita menyebutkan bukan fa'ilun marfu, tapi isim mabni alal kasri fi mahali rafin fa'ilun. Jadi diingat-ingat, namanya mabni mesti ada kata fi mahal. Mabni alal kasri fi mahal. Jadi kalau isim mesti mabni, dia fi mahal, menempati. Jadi di sini mabni ala kasri fi mahali rafin sebagai fa'il kama fil misali awal, pada sebagaimana pada contoh yang pertama. Wa fi mahali nasbin maf'ulun bi kama fil misali sani, menempati nasab sebagai maf'ul bi pada contoh yang kedua. Ya, contoh kedua apa? Ra'aitu sibawahi. Ini apa? Sibawahi, misalkan ra'aitu, ini apa? Fi'il dan fa'il. Si bawai, nah kita tidak boleh menyebutkan langsung maf'ulun bih, tidak. Kita nyebutnya si bawai isim mabni alal kasri fi mahali nasbin maf'ulun bih. Sekarang wafi mahali jar fil harfi kama fil misali salis. Contoh yang ketiga pada fi mahali jar bil harfi. Marotu bisibawaihi bak harfu jar sibawaihi mabni alal kasri fi mahali jarin bil harfi jar. Gitu. Jadi cara membacanya beda antara yang irab sama bina. Kalau irab langsung disebutkan kedudukannya. Misalkan ja'a sibawai, ja'a Muhammadun, Muhammadun fa'il marfu'un. Ra'aitu Muhammadan, Muhammadan maf'ulun bih mansubun. Ini kalau i'rab. Tapi kalau untuk bina, ini menyebutkannya di belakang. Ja'a sibawai, sibawai kita enggak menyebutkan fa'il marfu', tapi sibawai isim mabni alal kasri fi mahali rafin fa'il. Dia mabni senantiasa di kasrah fi mahali rafin, menempati rafa. Kenapa? Sebagai fa'il. Kemudian ini yang berikutnya, wa mislu kam wa kum wa hal fi luzumil bina ala sukun. Kam memnya kan disukun, kum memnya sukun, hal lamnya disukun. Filuzumil bina ala sukun. Ini senantiasa mabni ala sukun. Senantiasa disukun. Kemudian wa aina. Ini contoh-contoh yang mabni ya. Kam kum hal. Ini mabninya ala sukun. Senantiasa disukun. Enggak pernah berubah jadi fathah atau dhammah. Kan enggak pernah kita dapati menjadi kamu atau kumu atau halu. Tidak. Ini tiga ini dia senantiasa disukun. Sehingga kam kum hal ini mabni ala sukun. Wa aina wa qama wa saufa. Aina, qama, saufa ini contoh-contoh apa? Luzum fi luzumil bina ala fathi. Dia senantiasa mabni ala fathi. Senantiasa di fathah. Aina namanya fathah. Enggak pernah berubah jadi ainu atau aini. Qama mimnya di fathah. Enggak pernah jadi dhamma, qamu atau qami. Saufa. Saufa tetap saufa dimanapun dia berada. Saufa. Fa-nya di fathah. Wa haitsu wa mundu fi luzumil bina ala dhommi. Haitsu sama mundu senantiasa dia mabni ala dhommi. Senantiasa di dhommah. Haitsu sa-nya dhommah, mundu juga dhommah. Jadi ini contoh-contoh isim-isim mabni. Wa kharaja bi qaulina, keluar dari ucapan kita li ghairi aminin. Ini, tadi kan pengertian istilah apa? Luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan li ghairi aminin. Luzum senantiasa tetapnya akhir kata satu keadaan li ghairi amil, bukan karena amil. Nah ini di sini dijelaskan li ghairi amil maksudnya apa? Ma lazima halatan wahidatan bisa babil amil kal hal. Ma lazima, dia tidaklah tetap satu keadaan disebabkan amil seperti hal masalah, seperti hal contohnya hal fi qaulika pada ucapanmu ja'a zaidun raqiban. Ja'a zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan raqiban, dalam keadaan berkendara. Raqiban ini hal ya, keadaan. Keadaan Zaid ketika datang dia apa? Berkendara. Ja'a zaidun raqiban. Raqiban hal. Raqiban ini hal, keadaan. Wal hal la yakunu illa mansuban. Hal dia tidaklah ada kecuali dia mesti mansub. Hal mesti mansub. Wal amil fihi an-nasab. Amil padanya yaitu nasab wa ja'a. Yang menyebabkan raqiban dia jadi fathah. Kenapa? Nasab. Nasab karena wa ja'a. Fi hadzal misal pada contoh ini. Pada luzum i'rabun la binaan. Senantiasa ini hal senantiasa mansub itu dia karena i'rab bukan karena bina. Paham ya? Jadi namanya mabni. Mabni itu dia senantiasa tidak berubah, senantiasa tetap. Itu bukan karena adanya amil. Kalau hal ini kan karena ada ja'a. Ya kan? Ini ja'a zaidun raqiban. Raqiban dia senantiasa di fathah karena ada ja'a. Beda dengan mabni fi'il-fi'il mabni yang lain. Fi'il-fi'il mabni tadi disebut kam, kum, hal. dia senantiasa sukun. Ini enggak ada yang mempengaruhi, enggak ada penyebab depannya atau belakangnya, dia tetap senantiasa di sukun. Beda dengan kata ini rokiban, dia di fathah gara-gara ada ja'a, ja'a zaitun rokiban. Jadi maksudnya ligoiri amil bukan karena amil, ini contohnya hal. Kalau hal ini gara-gara ada amil sehingga dia jadi senantiasa di fathah. Jadi rokiban ini bukan bina tapi i'rab. Di rokiban ini kalau kita baca bahwa rokiban hal mansubun alamatun nasbi al-fathah. Jadi rokiban kita tidak boleh mengatakan rokiban isim mabni ala fathi, tidak. Tapi hal mansubun. Jadi nah rokiban ini kan senantiasa di fathah, tapi dia bukan mabni. Yang mabni tadi disebutkan tetapnya akhir suatu dalam satu keadaan tanpa ada penyebab. Dia senantiasa mabni tanpa ada sebabnya. Beda dengan hal. Hal ini gara-gara ada sebab sehingga tadi fathah. Wa ulima mimma taqaddam anna alamatil bina'i arba'un. Ulima diketahui mimma taqaddam dari yang telah lewat annal alamatil bina', bahwasanya tanda-tanda mabni itu ada empat, arba, ada empat. Wa ya as-sukun, sukun, wal kasri, wal kasru, kasra, wal fathu, fathah, wa dhammu, dhamma. Jadi tanda bina' itu juga seperti i'rab ya, ada fathah, dhamma, kasra. Wanal bina yakunu fil asma wal af'al wal huruf. Bahwasanya bina yakunu fil asma bisa terjadi pada isim. Contoh isim mana? Sibawaihi. Itu kan isim. Wal af'al pada fi'il. Fi'il contoh koma. Tadi aina koma saufa. Koma di situ kan fi'il. Dia fi'il mabni alal fathi. Wal huruf bisa terjadi pada huruf. Huruf contohnya kam, kum. Kum fi'il ya. Kam. Bikhilaf fil i'rab, berbeda dengan i'rab. Fa innahu la yakunu illa fil asma wal af'al faqat. Kalau i'rab jadi tidaklah terjadi kecuali pada isim dan fi'il saja. Tidak bisa pada huruf. Jadi kalau bina ada tiga-tiganya, isim, fi'il, huruf bisa mabni. Sedangkan mu'rab, mu'rab hanya pada fi'il dan isim. Nah, sekarang faedah. Faedah. Mal farqu bainal i'rab wal mu'rab. Wal bina wal mabni. Apa bedanya antara i'rab sama mu'rab? Bina sama mabni. Ini perlu kita juga mengenal. Ini maksudnya i'rab mana mu'rab? I'rab, i'rab tadi apa? Takhir, perubahan akhir kata. Ini al-jawab annal i'raba huwa nafsu takhir. I'rab perubahan itu sendiri, al-waqi' yang terjadi fi akhiril kalimah, pada akhir kata. Jadi perubahan dari dhammah, fathah, kasrah itu i'rab perubahannya. Min raf'in ila nasbin ila jarrin au jazmin. Dari marfu menjadi nasab, menjadi majrur, menjadi jazm. Ini berarti i'rab apa? Harakatnya ya. I'rab itu harakatnya. Kan berubah pada harakat akhir ya. Itu i'rab, perubahan pada harakat. Perubahan akhir harakat akhir fat. harok. Jadi i'rab itu perubahan pada harokatnya. Wanal mu'rab wa nafsul kalimah. Kalau mu'rab adalah disebut mu'rab pada nafsul kalimah, kata itu sendiri. Alati yaqa'u 'alaiha, yang terjadi padanya, hadza tahir. Yang terjadi padanya perubahan ini. Misalkan Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan maratu bi Muhammadin. Mana i'rab? I'rabnya dun dhamma tanwin dan fathah jin kasrah. Itu i'rab. Mu'rabnya kata Muhammad. Muhammad. Ja'a Muhammad, ra'aitu Muhammad maratu bi Muhammad. Jadi mu'rab itu isimnya. Isim yang terjadi padanya perubahan. Sedangkan i'rab harakatnya. Paham ya? I'rab harakat, mu'rab isimnya. Ya kawali hadza taghyir kama taqaddam. Qabla fi kullin min Zaidin wa Yadhab. Pada masing-masing Zaid dan Yadhab. Ini sudah lewat ya. Contoh-contoh yang sudah lewat sebelumnya pada kalimat kata Zaid sama Yadhab. Ja'a Zaidun wa itu Zaidan wa martu bi Zaidin. Bataghyiru al-waqi 'alaihima huwa al-i'rab. Perubahan yang terjadi pada Zaid, Yadhab itulah i'rab. Wa kullun minhuma lafdun mu'rab. Dan masing-masing kedua Zaid sama Zaid, Yadhab ini mu'rab. Zaid isim mu'rab. Kalau Yadhab fi'il mu'rab. Paham ya? Bedanya i'rab sama mu'rab. Begitu pula bina sama mabni. Bina itu pada harakatnya, mabni pada katanya. Wal bina wa nafsu luzumi akhiril kalimah alatan wahidatan. Bina itu tetapnya akhir kata dalam satu keadaan, itulah bina. Sedangkan mabni wa nafsul kalimah, kata itu sendiri. Allati yaqa'u 'alaiha hadzal luzum, yang terjadi padanya tetapnya ini, senantiasanya ini. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat fi sibawai. Ini sibawai, kata sibawai ini mabni yang bina, yaitu harakat terakhirnya sibawai hi, hanya dikasrah. Wallahu a'lam. Gimana, ada pertanyaan? Oh, dalam apa? Dalam kitab-kitab ini nanti untuk bina ini banyak kan? Kalau dalam kata-kata yang masuk bina ini. Kalau mabni, isimnya mabni atau fi'il nanti disebutkan fi'il mana yang mu'rab, fi'il mana yang mabni ada. Kalau isim-isim yang mabni itu di sini enggak disebutkan. Isim-isim mabni hanya tertentu, enggak banyak. Seperti sibawaihi kan. Hanya ini sibawaihi. Nanti kata-kata yang lain enggak begitu banyak kalau isim. Kalau fi'il amr itu mabni. Fi'il mudhari seluruhnya mu'rab. Nanti yang bersambung dengan non yang ditasdid atau non niswah itu mabni. Insya Allah kita nanti ketemu. Mau tara alam suara kamu yang bila suara. Kalau